wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fil nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan ini kita akan memulai pembahasan kitab yang baru. Yakni kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kitab ini, kitab asalnya yakni kitab At-Targhib wa Tarhib adalah kitab yang ditulis oleh ulama besar Al-Imam Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundiri rahimahullahu taala. Dan kitab tersebut sebagaimana judulnya At-Targhib wa Tarhib berisi tentang hasungan-hasungan untuk beramal saleh dan juga ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian kitab tersebut dipilah oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah hadis-hadisnya. Dipilah antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Dan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah sisi kedhaifannya dari masing-masing hadis. Dan jadilah kitab tersebut menjadi dua, kitab sahih Targhib wa Tarhib dan kitab dhaif Targhib wa Tarhib. Kitab sahih Targhib wa Tarhib terdiri dari 3 jilid. Dan ini adalah jilid yang pertama yang kita bawa. Masing-masing setebal ini, 3 jilid dengan ketebalan yang masing-masing lebih daripada 600 halaman, hampir atau bahkan 700 halaman. Dan kitab ini tentunya sangat-sangat besar maslahatnya, manfaatnya bagi kaum muslimin. Membangkitkan semangat kita untuk beramal saleh. Juga menjadi tanbih, peringatan dan ancaman bagi kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita langsung saja masuk kepada pembahasan dalam kitab ini. Yakni Kitabul Ikhlas. Pemberian judul Kitabul Ikhlas ini bukan dari Al-Mundhir rahimahullah, akan tetapi dari Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz. Al-Hafidz Ibnu Hajar memiliki kitab ringkasan dari Targhib wa Tarhib. Dan memang Al-Mundhir hidup di masa setelah di masa sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mukhtasar At-Targhib, yakni ringkasan dari kitab Targhib wa Tarhib. Dan Al-Hafidz memberikan judul-judul di dalamnya. Di antaranya di sini adalah Kitabul Ikhlas. Adapun Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala memberikan judul tema At-Targhib fil Ikhlas was-Sidq wan-Niyyah as-Shalihah. Hasungan untuk berlaku ikhlas dalam amalan dan jujur serta niat yang salihah. Niat yang baik. Perkara ikhlas adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam setiap amalan-amalan kita. Mengikhlaskan seluruh daripada amalan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah semata, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan untuknya agama, yakni al-amal. Mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Allah juga menyatakan ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah agama yang murni, khusus diberikan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Amalan-amalan di dalam agama ini. Dan juga Allah menyatakan illal ladzina tabu wa aslamu wa atashu billah wa akhlasu dinahu lillah. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan membuat perbaikan dan berpegang teguh dengan Allah dan mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah. Itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diterima taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jika Allah menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyahmal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya dia beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Dan jangan dia mensekutukan Allah dalam peribadatannya kepada siapapun. Mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Ayat ini turun terkait dengan seseorang yang dia beramal dengan amalan-amalan untuk Allah. Tetapi dia juga menginginkan pujian manusia. Menginginkan pujian dari manusia. Maka Allah menyatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Kalau memang benar ingin mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia mensekutukan Allah dalam peribadatannya kepada siapapun dengan apapun. Mengharapkan pujian manusia. Mengharapkan balasan di dunia dari manusia. Maka ini ayat-ayat, dan tentunya bukan membatasi, masih banyak ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang masalah keikhlasan, menunjukkan bahwasannya wajibnya kita mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Dan hakikat daripada ikhlas, ikhlas dalam segala sesuatu adalah kemurnian. Ikhlas itu adalah murni, bersih dari segala sesuatu yang mengotorinya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an air susu yang dia dikeluarkan dari perut binatang. Di mana air suci tersebut tentunya berada dalam perut binatang bercampur dengan darah dan bercampur dengan kotoran, tetapi bisa keluar air suci tersebut dalam keadaan bersih dari kotoran-kotoran tersebut, bersih daripada darah. Itu Allah sebut dengan labanan khalisah. Labanan khalisah, yakni susu yang khalis, susu yang murni. Itulah ikhlas. Ibaratnya dalam amalan seseorang sama sekali tidak diperuntukkan amalan tersebut kecuali hanya untuk Allah, khalis. Allah menyatakan di dalam surat An-Nahl, wa innalakum fil an'ami la'ibara nusqikum mimma fi butuniha min baini fartin wadamin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Dan sesungguhnya bagi kalian pada binatang-binatang ternak kalian terdapat ibrah, terdapat pelajaran. Kalau kalian memperhatikan dengan seksama sapi-sapi perah kalian yang kalian ambil susunya, nusqikum mimma fi butuniha, kami beri kalian minuman dari apa yang ada pada perut binatang-binatang ternak kalian. Min baini fartin wa damin, keluar di antara kotoran dan darah, keluar daripadanya labanan khalisan, susu yang murni. Ini kalimat ikhlas terambil dari kalimat ini. Labanan khalisan, susu yang murni, yang khalis. Sa'iran lisyaribi, yang begitu nikmat segar untuk orang-orang yang meminumnya, mudah tertelan. Karenanya salah seorang ulama salaf kita, Salih bin Abdul Aziz Turi, menyatakan al-ikhlas an yakuna sukun al-abdi wa harakatuhu billahi ta'ala. An yakuna sukun al-abdi wa harakatuhu, atau sukun al-abdi wa harakatuhu lillah. Ikhlas itu adalah dengan menjadikan keadaan seorang hamba, baik diamnya atau bergeraknya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala khassah semata. Itu yang namanya ikhlas. Baik geraknya ataupun diamnya, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhlas adalah perkara yang paling berat, sangat sulit. Karena semuanya diperuntukkan kepada Allah, tidak ada bagian untuk dirinya sedikit pun. Sehingga di saat Sahal bin Abdullah Al-Mustari ditanya beliau, ayu syai asyaddu 'ala an-nafs, ayu syai asyaddu 'ala an-nafs, perkara apakah yang paling berat atas jiwa? Beliau menyatakan al-ikhlas. Perkara yang paling berat atas jiwa kita adalah ikhlas. Kenapa demikian? Id laisa laha fihi nasibun. Karena pada keikhlasan itu tidak ada bagian untuk diri kita sedikit pun. Kalau seseorang ikhlas, maka semuanya diberikan kepada Allah. Tidak ada bagian untuk dirinya sedikit pun. Untuk dirinya dipuji, disanjung, untuk dirinya mendapat keuntungan, untuk dirinya mendapat popularitas, untuk dirinya mendapat kedudukan, untuk dirinya keuntungan-keuntungan duniawiah, sama sekali tidak ada. Itu ikhlas. Sehingga itu menjadi perkara yang paling berat pada jiwa seseorang, pada diri seseorang. Karena jiwanya tidak mendapat bagian sedikit pun. Dan keikhlasan ibarat minyak misik yang tersimpan dalam dada seorang muslim. Minyak misik yang tersimpan dalam kalbu seorang muslim, di mana minyak misik tersebut akan mengeluarkan baunya sebagai alarm tanda pada diri seseorang, memberikan tanbih akan keberadaan hatinya dalam amalannya. Seseorang yang tidak memiliki keikhlasan, berarti dia tidak memiliki alarm dalam jiwanya. Dia dalam beramal semrawut, tidak terarah, ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di saat keikhlasan ada dalam dirinya, maka keikhlasan tersebut akan senantiasa memberikan tanda kepada dia, membuat sinyal untuknya. Hati-hati dalam beramal, hati-hati kamu. Amalanmu ini untuk siapa? Apakah untuk Allah ataukah bukan? Senantiasa hatinya memberikan sinyal-sinyal kepada dia. Misik yang bernama ikhlas dalam jiwa seorang muslim. Dan tentunya masing-masing orang berbeda-beda misiknya, misi keikhlasan yang ada dalam dadanya. Ikhwan fillah azzaakumullah, kita langsung masuk kepada hadis yang pertama dari apa yang disebutkan oleh Al-Mundhir rahimahullah. Setelah kita memiliki gambaran secara global tentang makna daripada keikhlasan. Hadis yang pertama tentunya pada apa yang tersebut di dalam kitab Sahih Tarhib wa Tarhib. Karena yang kita baca ini adalah kitab sahihnya, bukan kitab asalnya, yaitu kitab Tarhib wa Tarhib yang dibuat oleh Al-Mundhir. Tapi kitab Sahih Tarhib wa Tarhib, yaitu susunan yang dibuat oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Qala Al-Mundhir rahimahullah, an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in talaqa salatu nafarin mimman kana qablakum, tiga orang berjalan melakukan perjalanan dari orang-orang sebelum kalian, yakni dari kalangan Bani Israel. Ini kisah terjadi pada masa yang telah lalu, bahkan sebelum masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah Bani Israel. Hatta awahumul mabitu ila gharin, hingga sampai pada keadaan di mana mereka harus melindungkan diri mereka bermalam di sebuah gua. Karena pada waktu itu dalam perjalanan mereka, turun hujan yang sangat deras, sebagaimana tersebut dalam riwayat yang lainnya, riwayat yang akan disebutkan pula oleh Al-Mundhir pada akhir hadis. Hujan yang lebat, kemudian mereka masuk ke dalam gua. Pada qaluhu, mereka masuk ke dalam gua tersebut, fan hadarat sakratun minal jabal, tiba-tiba kemudian batu besar menggelinding jatuh menutup daripada buah tersebut. Fanhada rasakhatu min al-jabal. Batu besar menggelinding dari puncak gunung. Disebutkan dalam riwayat Tabrani dari hadis Nu'man bin Bashir, "Id waqa'a hajarun min al-jabal mimma yahdutu min khasyatillah." Tiba-tiba jatuh satu batu besar dari arah gunung disebabkan karena takut kepada Allah. Ya, ini batu tersebut karena takutnya kepada Allah kemudian pecah dan membelah kemudian jatuh dan tepat menutup pada gua tersebut. Batu yang sangat besar mampu menutup gua. Dan demikian Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya di antara batu-batu tersebut ada yang pecah disebabkan karena takutnya kepada Allah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan di antara batu-batu tersebut ada yang pecah disebabkan karena rasa takutnya kepada Allah SWT. Jadi hati-hati manusia itu bahkan lebih keras ada daripada hati manusia itu yang lebih keras daripada batu. Batu saja masih bisa hancur pecah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Batu ya. Termasuk daripada benda yang benda mati tetapi memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Benda mati pada pandangan kita. Sedangkan di sisi Allah semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang tunduk dan patuh kepadanya. Benda-benda tersebut yang mungkin kita tidak pernah mendengar berbicaranya, tetapi mereka benda-benda yang di sekitar kita ini yustabbihuna bihamdi rabbihim. Bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala apa yang di sekitar kita. Hanya kita la yaqbuluna tasbihahum. Tidak paham terhadap tasbihnya benda-benda ini. Gunung hancur lebur hanya sekedar mendengar daripada firman-firman Allah Azza wa Jalla. Sedangkan hati manusia yang kecil dan lembek tetapi kerasnya melebihi kerasnya gunung, kerasnya batu, tidak kemudian bisa luluh tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Wallahu musta'an. Puan Fitin Azzaikumullah, setelah tiga orang tadi masuk ke dalam gua, kemudian gua tersebut tertutup dengan batu yang jatuh dari arah gunung disebabkan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Fasad dan alaihi murtad, sehingga menutup pintu gua. Faqalu, lantas mereka berkata, innahu la yujibu min hadhihi sakhrah illa antad'u wallah bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali Allah. Keberadaan kalian di dalam gua ini tidak ada yang mengetahuinya. Kalian tersekap terpenjara dalam gua dalam keadaan tidak ada manusia yang mengetahui keberadaan kalian di dalamnya. Maka siapa yang bisa mengharapkan pertolongan kepada selain Allah? Siapa yang bisa diharapkan pertolongannya selain Allah SWT? Illa anta da'u wallah, kecuali engkau berdoa kepada Allah. Kalian berdoa meminta kepada Allah bisa liki a'malikum, dengan amalan-amalan saleh kalian. Berdoa berwasilah dengan amalan-amalan saleh kita. Ini juga merupakan bentuk istihbab disunahkannya berdoa di saat kita dalam keadaan-keadaan sempit. Mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut sebagian amalan yang kita anggap bahwa amalan itu kita harapkan paling diterima oleh Allah dan paling baiknya dan paling besarnya pahala. Dan mengharapkan akan janji Allah Subhanahu wa taala untuk dipenuhi kepada kita. Bahwa Allah menjanjikan Wa kana haqqan 'alaina nunjil mu'minin, dan hak atas kami untuk menyelamatkan orang yang beriman. Maka kita berdoa kepada Allah di saat keadaan-keadaan yang genting, keadaan-keadaan yang sulit, yang berat, kita minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah, mengangkat tangan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan berwasilah terhadap amal-amalan soleh kita yang kita harapkan amalan tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita minta kepada Allah untuk dipenuhi janjinya menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Faqala rajulun minhum, maka berkatalah salah seorang dari mereka, Allahumma kana li abawan syaitan kabira, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki dua orang tua yang keduanya itu telah usianya sudah tua, syaitan kabira, sudah lemah. Dalam riwayat yang lain disebutkan da'ifan, sudah lemah, fakiran dan fakir, miskin. Laisa lahuma khadim, keduanya tidak memiliki pelayan, pembantu. Wala ra'in, tidak pula memiliki orang yang bisa mengurusi ternaknya. Wala waliin ghairi, dan tidak pula memiliki wali selain diriku. Tidak memiliki anak yang lainnya sudah, tinggal dia seorang, sehingga dia yang harus mengurusi semua kebutuhan kedua orang tuanya tadi, melayani keduanya, kemudian menggembalakan kambing-kambingnya dan ternaknya, semua daripada kebutuhan kedua orang tuanya dia ini yang mengurusinya. Wa kuntu la adbuku qabla ma ahlan wala malan, dan adalah kebiasaan diriku tidak pernah aku memberikan gobuk. Gobuk itu adalah minum malam. Kalau makan malam namanya asya. Kalau gobuk ini minum tapi di hari, di malam hari. Kalau dalam bahasa kita apa namanya? Malam, siang, pagi, sore, petang, semuanya ya minum, tidak ada bedanya. Nah ini minum susu di waktu malam ini namanya gobuk. Aku tidak pernah memberikan minum malam kepada seorang pun dari keluargaku sebelum keduanya. Ini sebelum kedua orang tuanya. Orang tuanya yang pertama kali diutamakan, diperahkan susu dari binatang ternaknya, kemudian yang pertama diberikan kepada orang tuanya. Ahlan wala malan, tidak kepada keluarga, tidak pula kepada harta. Harta di sini maksudnya adalah budak, kalau memiliki budak ya. Atau mal di sini adalah memberi minum kepada ternaknya. Tidaklah memberikan untuk kemudian mengurusi ternaknya dan sebagainya sebelum memberikan minum susu tersebut kepada orang tuanya. Kemudian orang ini bercerita satu kejadian. Fana adi tolabu syajarin yauman, maka begitu sangat jauh perjalananku suatu hari, di suatu hari begitu sangat jauh perjalananku di dalam aku mencari pepohonan syajar. Di sini maksudnya adalah rumputan dan sebagainya untuk makanan ternaknya. Karena mungkin kemarau bisa saja, atau karena mungkin memang sudah daerah-daerah yang paling dekat sudah dibabati semua, sehingga dia harus melakukan perjalanan cukup jauh untuk merumput. Suatu ketika falam urik alaihi mahatanana, tidaklah aku pulang menemui keduanya kecuali keadaan keduanya telah tertidur. Jadi sudah larut malam. Pulang membawa rumputan dan pepohonan-pepohonan yang dia pangkas untuk makan ternak miliknya. Ternyata setelah sampai di rumah, orang tua kedua-duanya telah tertidur pulas. Fahalabtulahuma robuqohuma. Lantas aku pun memerahkan untuk keduanya susu yang biasa diminum pada malam harinya. Fawajadtuhuma na'imain. Aku dapat keduanya telah tidur. Fakaritu an aqra qablahuma. Dan aku juga tidak ingin untuk memberikan ghubuq, yakni minum susu di malam hari tersebut, sebelum keduanya. Ahlan wala malam, tidak kepada keluarga aku, tidak kepada harta. Falabitu wal qadahu ala yadi. Maka aku tetap berada di situ dalam keadaan al-qadah, yakni cangkir yang besar begitu, ya, yang berisi susu, berada di tanganku, dipegang. Antadir istiqaduhuma. Aku tunggu sampai keduanya bangun. Tidak dibangunkan. Tidak. Apa namanya, walaupun dengan pelan, mungkin diusap, ya, kakinya dipijit, punggungnya dielus, atau dicium peningnya, ibu bapak bangun, ini sudah siap susunya. Tidak, sama sekali. Ditunggu sampai bangun dengan sendirinya. Anak-anak sekarang bagaimana? Jangankan berbuat seperti ini, disuruh itu saja tidak berangkat. Disuruh itu tidak berangkat. Sampai orang tua menyesal. Kalaupun sekalinya berangkat dengan ngomel, kedebukan kakinya. Wallahul musta'an. Ini gambaran orang-orang soleh pada masa Bani Israel. Sedangkan kita umat Muhammad, afdal minhu, lebih baik tentunya daripada mereka. Tetapi kenapa? Kita tidak dapati orang-orang yang seperti ini terhadap kedua orang tua. Ditunggu, duduk di sampingnya. Tidak kemudian menggerakkan badan orang tuanya, khawatir mengganggu. Hatta barqal fajar, sampai terbit fajar, bayangkan, tidak tidur. Menunggu sampai terbit fajar dalam keadaan dia seharian kerja, ya, mencari rumput. Bukan seharian nyantai. Dia kerja keliling cari rumput. Pulang dalam keadaan orang tua sudah tidur, dia tetap dengan setia berada di samping orang tuanya, memegang daripada gelas atau cangkir yang berisi susunya. Zada ba'du ruwat, sebagian rawi meriwayatkan, wasabiyatu yatadaghawna 'inda qadamayya, sedangkan anak-anak saya, anak-anak kecil, mereka merengek-rengek minta susu tersebut, memegang kedua kaki saya. Bisa dibayangkan anak-anak tetap lebih diutamakan orang tua. Pas kayak kodoh, kemudian keduanya pun terbangun. Fasyariba robuqohuma, kemudian keduanya minum dari bagian susu yang telah disediakan tersebut. Ini adalah satu amalan bakti kepada orang tua, satu amalan yang sangat luar biasa nilainya, besarnya. Tiada kan Allah sandingkan amalan ini dengan tauhid. Allah sandingkan hak kedua orang tua ini dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yakni tauhid. Allah menyatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Wa qadara rabbuka, dan Rabbmu Allah azza wa jalla telah menetapkan, mewajibkan Allah ta'budu illa iya, agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Dia, kepadanya, kepada Allah. Wa bil walidaini ihsan, dan terhadap kedua orang tua untuk berbuat baik. Berbuat baik terhadap kedua orang tua, berbakti kepadanya. Bahkan sekedar mengucapkan kalimat uff, ah, itu saya tidak boleh dalam Islam kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu sangat besar hak kedua orang tua kita terhadap diri-diri kita. Kalau kita melihat keadaan anak-anak sekarang, bagaimana perlakuan mereka terhadap orang tua, tentu membuat miris hati-hati kita. Bahkan mungkin diri-diri kita sangat kurang dalam berbuat baik kepada orang tua. Bakti kita kepada mereka. Para salaf kita tidak kurang di dalam memberikan contoh-contoh bagaimana harus berbakti kepada orang tua. Dalam keadaan seperti ini, seorang yang terperangkap di dalam gua, untuk kemudian dia menyebutkan amalan yang paling dia banggakan, amalan yang paling menjadi pamungkas bagi dia, maka dia teringat akan baktinya kepada orang tua. Karena ini adalah amalan yang sangat besar. Kemudian laki-laki tadi menyatakan, Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika ini semua aku lakukan hanya semata mengharap wajah-Mu ya Allah, fafarrij 'anna ma nahnu fih, maka selamatkanlah kami dari apa yang kami berada padanya, min hadhihi shakhrah, dari batu besar ini. Ikhwan fillah azakumullah. Di sini kita bisa mengambil faedah akan fadilah daripada birrul walidain. Fadilah khidmatul walidain, memberikan pelayanan kepada orang tua. Dan bahwasanya kedua orang tua kita, mereka adalah surga-surga kita. Kalau kita merawatnya, kita memperbaikinya, kita bersikap baik kepada keduanya, kita berbakti dengan semaksimal apa yang kita bisa, maka itu pada hakikatnya adalah kemaslahatan bagi diri-diri kita. Kalau kita bisa untuk mengambil ridho kepada kedua orang tua, maka hakikatnya itu adalah ridho Allah kepada diri-diri kita. Rasulullah SAW menyatakan, ridho Allah fi ridho al-walidain, wa sukhu Allah fi sukhu al-walidain. Keridhaan Allah itu tergantung pada keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah juga demikian pada kemurkaan kedua orang tua. Maka sungguh sangat beruntung anak-anak yang mereka mendapatkan keriduan daripada kedua orang tuanya dengan baktinya dan kesolehannya. Dan bakti seorang anak kepada orang tua tidaklah terputus di saat orang tua tersebut telah meninggal dunia. Dia masih bisa terus berbakti kepada keduanya dengan senantiasa mendoakan. Ingat, sesuatu yang mungkin pernah dilakukan oleh orang tuanya kepada dirinya, ingat kebaikan-kebaikan mereka, selalu mendoakan. Setiap saat, setiap waktu. Tidak mesti harus setiap selesai sholat. Setiap saat, setiap waktu. Setiap kita ingat terbersit terhadap orang tua, maka kita doakan. Doa-doa tersebut akan menjadi hidangan bagi orang tua kita di alam kuburnya, yang mereka akan menikmatinya. Anak-anak yang sholih dan sholihah, mereka yang paling dibutuhkan dan harta orang tua yang paling hakiki, anak-anak yang sholih dan sholihah. Di mana harta-harta dunia semua ditinggalkan oleh seseorang di saat matinya, maka harta yang hakiki ini akan senantiasa terus bersamanya. Doa anak-anak yang sholih dan sholihah tersebut, amalan-amalan mereka disebabkan karena pendidikan, tanggung jawab orang tua terhadap anak, memberikan pendidikan-pendidikan yang baik, itu akan menjadi amalan jariah yang terus mengalir pada orang tua. Kalau kita mengandalkan amalan-amalan kita, sebanyak apa amalan kita? Terlalu sedikit. Meskipun kita siang dan malam beramal, itu sangat sedikit. Kalau dilihat dari usia kita yang juga sangat pendek, sedangkan di saat kemudian kita memiliki amalan-amalan yang terus mengalir dengan keberadaan anak-anak sholih kita, masya Allah, ilmu yang kita tularkan, meskipun mungkin kita berkorban untuk dunia kita demi pendidikan anak-anak kita, jangan khawatir, itu akan menjadi kerugian. Wallah, itu adalah keuntungan, keuntungan yang besar di saat anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Tetapi sebaliknya, anak-anak yang meskipun dia telah sukses dunianya, meraih sekian banyak gelar, sederet titel, tetapi dia tidak kenal agama, tidak kenal bagaimana harus berbakti kepada orang tua, itu menjadi penyesalan selama-lamanya bagi kedua orang tuanya. Naudzubillah. Hakikat yang seperti ini sedikit manusia yang mengetahuinya. Wallahul musta'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fan farajat syai'an la yastati'una al-furuj." Setelah itu kemudian batu tersebut bergeser sedikit, tetapi masih belum bisa keluar. Baru bergeser sedikit batu tersebut. Tapi dengan bergesernya batu tadi tentunya membuat suasana sudah berubah. Sebelumnya tidak bisa melihat dan menatap langit, sudah bisa terlihat. Sebelumnya tidak ada udara yang masuk, sudah mulai silir, ya, busan-busan angin sudah mulai masuk. Nikmat yang sangat besar. Sudah ada titik terang cahaya. Harapan kemudian tumbuh besar dengan itu. Qalal afa, berkata yang kedua, Allahumma kanat li ibnatu am kanat ahabbun nas ilayya. Ya Allah, dahulu aku memiliki misan ibnatu am, yakni putri pamanku, saudara sepupu perempuan. Aku mau memiliki sepupu perempuan, putri dari pamanku. Karena ahabun nas ilayya, di mana perempuan tersebut adalah wanita yang paling aku cintai. Dalam ayat yang lain disebutkan seperti kecintaan seorang lelaki terhadap lawan jenisnya. Jadi bukan kecintaan sebagai saudara, tetapi kecintaan biologis. Kecintaan mungkin karena parasnya, karena kecantikannya. Fa'aradtuha an nafsiha, maka aku pun mengharapkan untuk dia menjadi milikku. Dan disampaikan keinginan tersebut, disampaikan isi hatinya. Fantana'at minni, atau tetapi ternyata cinta tersebut bertepuk sebelah tangan. Artinya dia tidak mendapatkan sambutan dari sepupunya tadi. Fantana'at minni, dia tidak menerima diriku. Hatta alam matiha sanatun minasini, hingga suatu ketika terjadi masa paceklik yang sangat panjang, yang cukup panjang, sana minan sini, yakni masa kemarau panjang yang menimpa sepupunya tadi. Sedangkan dirinya orang kaya raya, meskipun dalam keadaan suasana paceklik dan semisalnya, dia tidak begitu mengalami kendala, kendala-kendala yang berarti karena kekayaannya. Faja'atni, maka dia pun mendatangiku karena masih ada hubungan saudara. Fa'ataituha isrina wa mi'an dinar, maka aku berikan kepada dia 120 dinar. Dinar uang emas, 120 keping dinar uang emas. Satu dinar itu 4/4 gram emas. 4/4 gram. Berarti cukup besar nilainya. 120 dinar. Ala antukhalliya baini wa baina nafsiha, tetapi dengan satu syarat. Ada imbalannya. Pemberian tersebut bukan cuma-cuma, bukan semata memberikan bantuan kepada saudarinya, tetapi dengan imbalan antukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat untuk dia mau berkhulwat melayani diriku antara aku dan dia saja, berdua di kamar. Tentu bisa dipahami maksudnya, jadi melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah. Fafa'alat, lantas dia pun mengiyakan. Dalam berbagai yang lain disebutkan bahwasannya innaha taraddadat ilaihi falat ma'ad, sampai berbolak-balik 3 kali meminta kepada saudara sepupunya tadi bantuan kebaikan untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi si laki-laki ini dia menolaknya, tidak mau kecuali kalau siap untuk melayaninya satu malam bersama dengan dirinya berbuat zina. Yang pertama, tentu dia tidak mau si wanita ini, wanita yang iffah, menjaga kesolehannya, ya, menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, dia pulang lagi. Tapi kondisi semakin berat, akhirnya datang lagi yang kedua, meminta bantuan. Tetap dia kemudian tidak mau memberi kecuali kalau mau melayaninya, pulang lagi sampai yang ketiga kalinya. Sehingga di saat yang ketiga kali tersebut, sudah, dia sudah menyerah, tidak ada jalan lain. Mungkin dia merasa ini sudah darurat dan sebagainya, sudah mau apa lagi untuk menyambung hidupnya. Akhirnya dia pun mengiyakan. Papa Allah. Hatta idza qadartu 'alaiha qalat, hingga di saat aku sudah menguasai dirinya. Artinya sudah berada di atasnya dan sebagainya, sudah berada dalam kamar, semua pun sudah tertutup, tidak ada yang melihatnya. Ini makna daripada qadartu 'alaiha, aku sudah menguasai ini. Qalat, perempuan tadi menyatakan, la uqillu laka anta fuddal khatam illa bihaqqihi, aku tidak halalkan bagimu untuk engkau memecah segel kecuali dengan cara yang sepatutnya. Ini tentunya maksudnya adalah dengan nikah yang syar'i. Ini menunjukkan gambaran seorang wanita yang salihah dalam keadaan yang sudah genting seperti itu pun masih berusaha menasihati. Dalam riwayat yang lain disebutkan la uhillu laka an taqrubani illa bitazwijin sahih. Di masa laki-laki tadi, aku tidak halalkan bagimu mendekat kepadaku kecuali dengan pernikahan yang sahih. Riwayat yang lain disebutkan udzkiruka lillah. Udzkiruka Allah. Aku ingatkan kamu kepada Allah. Antar tabmin mimma haramallah alaik. Untuk engkau melakukan terhadap diriku apa yang Allah haramkan atas dirimu. Akan tetapi nasihat-nasihat ini masih belum mengena. Sampai kemudian di saat sudah berada di atasnya tadi, kemudian dia pun apa, memberikan kalimat yang dengan itu menyentakkan dirinya, ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalimat tersebut seperti geledek yang menyambar dirinya, tersentuh dia. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan falamma kasaftuha irta'adat min tahti. Di saat aku telah menyibakkan pakaiannya, aku melihat dia bergetar badannya. Kemudian aku katakan kepada dirinya, ma, apa yang terjadi padamu? Dia menyatakan, akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah rabbal alamin. Seorang wanita dalam keadaan lemah, sudah tidak ada daya dan upaya, dia masih ingat kepada Allah, aku takut kepada Allah rabbul alamin. Maka saat itu kemudian si laki-laki tadi ya, tersentak. Dan kemudian dia berdiri dan meninggalkan perempuan tersebut. Dalam hati dia mengatakan, aku lebih pantas untuk takut kepada Allah. Engkau berada dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat, dalam keadaan teruji oleh Allah dengan keadaan yang genting. Sedangkan aku diberi oleh Allah sekian banyak keluasan rezeki, justru aku melakukan perbuatan maksiat seperti ini. Akhirnya dia pun taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan dia biarkan dan dia berikan 120 dinar uang tersebut dengan tanpa ganti rugi sama sekali. Dia berikan cuma-cuma. Di sini Rasulullah SAW melanjutkan fata harrajtu minal wuqu 'alaiha, ataupun kemudian merasa berat ya, merasa suatu beban yang berat di saat aku melakukan hal tersebut. Fan sharaf anha wa hiya aqabun nas ilayya, lantas aku pun berpaling darinya padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Wa faraqtu dhahaban ladzi a'taituha, dan aku berikan kepadanya, aku tinggalkan untuknya emas yang aku telah kasihkan kepadanya. Qanifitin azzaqullah. Ini merupakan amalan yang besar, amalan yang berat. Tidak setiap orang mampu untuk menguasai dirinya dalam keadaan yang seperti ini. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia-manusia pilihan, seperti kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf diuji dengan seorang wanita yang cantik, memiliki kedudukan dan memiliki kekuasaan pada dirinya. Tetapi Nabi Yusuf Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Dan Allah angkat derajatnya dengan sebab itu. Dan ini merupakan bagian daripada orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yakni seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita dzatu mansabin wa nasabin, memiliki kedudukan, memiliki nasab yang baik, wa jamalin, dan memiliki kecantikan. Kemudian dia menyatakan, inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah rabbul alamin. Tidak berani melakukan kemaksiatan, hanya semata karena Allah azza wa jalla. Dia tundukkan jiwanya, dia tundukkan nafsunya karena Allah azza wa jalla. Allah menyatakan, wa amman khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut terhadap kedudukan Allah Rabb-nya dan menundukkan jiwa terhadap hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga sebagai tempat kembalinya. Dan ini merupakan buah daripada muraqabatullah terhadap diri seseorang, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun tidak ada mata-mata manusia yang mengawasi, akan tetapi ada satu mata pandangan yang tidak akan pernah bisa tertutupi oleh apapun. Meskipun pintu-pintu telah tertutup, meskipun berada di dalam kamar, kamar yang berada di dalam rumah, rumah yang mungkin berada di dalam gedung dan seterusnya, tetapi di sana masih ada satu pandangan yang tidak bisa ditutupi oleh apapun. La tahfa alaihi khafiyah, yakni pandangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian laki-laki tadi menyatakan, Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha'a wajhi fafrud 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, apabila itu aku lakukan hanya semata mengharap wajah-Mu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari apa yang kami berada padanya. Di dalam kisah ini kita bisa mengambil faedah akan fadilatul ikhfah, keutamaan sikap ikhfah, yakni menjaga kehormatan dan menahan diri dari perkara-perkara yang haram, menundukkan nafsu dari ajakan-ajakan kepada kebinasaan. Meskipun dalam keadaan mampu, seseorang mungkin dia ya, saya tidak mau melakukan itu, memang karena tidak ada jalan untuk melakukannya. Saya tidak pernah melakukan ini dan itu karena memang tidak ada kesempatan bagi dia. Sedangkan ini dalam keadaan sudah berada di kekuasaan dia, tinggal melaksanakannya saja. Tetapi dia tundukkan hal tersebut, dia kalahkan nafsunya karena Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah nilai yang tiada tarik. Kemudian juga bisa kita ambil faedah daripada kisah ini, bahwasannya tarkul maksiyah, meninggalkan kemaksiatan itu akan menghapuskan dosa-dosa dari apa yang telah dilakukan semenjak awalnya. Di saat klimaksnya dia tinggalkan dan bertobat, maka mukaddimah-mukaddimahnya ini ya, pembuka-pembukanya ini, jalan-jalannya ini tadi yang merupakan dosa semuanya, itu terhapuskan. Semuanya ini tadi terhapuskan di saat dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Jadi seseorang misalnya dia mau mencuri, ya, dia sudah mempelajari waktu-waktu kosong di tempat dia akan melakukan operasi pencurian tadi, sudah melihat waktunya kosong jam sekian, kemudian dia sudah mempersiapkan berbagai macam peralatan, alat-alat untuk pencurian tersebut, kuncinya, ininya, itunya, semua, bahkan dia sudah membawa tangga dan sebagainya, ya, dia sudah siapkan sampai di situ. Kemudian setelah ini semua dia lakukan, dan ini semua dosa semuanya, pastilah kepada perbuatan dosa, maka terangkat dosa. Di saat sampai di situ, dia sudah tinggal mengambil hartanya, kemudian dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, ini harta haram bagi saya, harta yang haram tidak akan barokah bagi saya, harta ini nanti akan habis dalam keadaan tidak ada manfaatnya sama sekali untuk saya, bahkan akan menjadi beban di akhirat saya. Harta-harta yang haram akan menjadi petaka, harta yang haram tersebut. Dia mendapatkan banyak harta, tapi harta-harta yang haram, maka bisa membuat mungkin dirinya mudah sakit atau keluarganya sakit, sakit-sakit yang berat, sehingga menguras hartanya, karena harta itu tidak manfaat, tidak barokah untuk dia, bukan harta dia. Atau mungkin kebakaran rumahnya dan yang semisalnya, itu pertanda bahwasanya tidak barokah. Maka dia ingat, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pun kemudian meninggalkan, dia tidak jadi mencuri, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka seluruh apa yang dilakukan dari awal tadi semuanya terhapuskan dosa. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh laki-laki ini, dia telah melakukan khalwat. Khalwat itu sendiri sudah berdosa. Dia sudah mungkin bersentuhan kulit dan sebagainya, itu semua berdosa. Akan tetapi di saat kemudian bertobat dengan taubat nasuha, tidak sampai terjatuh ke dalam zina, ya, zina yang sesungguhnya, iltiqa'ul khitanain, maka semua tadi terhapuskan dosanya. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Laki-laki tadi kemudian menyatakan, Allahumma in kuntu fa'atu dzalika tiqa'a wajhi fa'fut 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika diriku melakukan hal itu semata hanya mengharapkan wajah-Mu ya Allah, fa'fut 'anna ma nahnu fi, maka berikanlah jalan keluar kepada kami pada apa yang kami berada padanya ini. Fan faroja bisakha, lantas batu tersebut pun kembali bergeser lebih besar. Ghair annahum la yastati'una al-khuruj minha, hanya saja masih belum bisa keluar darinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan, wa qala tsalits, dan berkata yang ketiga, Allahumma inni astajartu ujara, ya Allah, sesungguhnya aku dahulu pernah mempekerjakan para pekerja, membayar para buruh, wa ataituhum ajrahum, dan aku berikan kepada mereka semua upah masing-masingnya, ghaira rajulin wahidin, kecuali satu orang lelaki, satu pekerja. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dia tinggalkan apa yang menjadi haknya dan dia pergi. Sebab laki-laki tadi tidak mengambil haknya, itu dijelaskan pada riwayat yang lain. Bahwa laki-laki tadi dalam riwayat yang lain ya menyatakan, istajartu qauman kullu wahidin minhum binisfi dirham, aku mempekerjakan orang-orang, ini tidak hanya satu, ini banyak orang, masing-masingnya itu aku bayar separuh dirham. Dalam artian perjanjian di awal seperti itu, siapa yang mau bekerja kepadaku, buruh kepadaku, ya, dari jam sekian sampai jam sekian, nanti akan aku gaji masing-masingnya setiap orangnya setengah dirham. Kemudian berdatangan orang-orang yang mau bekerja, dan mereka pun bekerja masing-masing. Falamma farahu, di saat mereka telah selesai, aqaituhum ujurahum, aku berikan kepada mereka upah-upahnya, nih setengah dirham, nih setengah dirham, kasih semua setengah dirham. Faqala ahaduhum, nah ini ada satu orang di antara mereka itu yang berkata, wallah laqad amiltu amalan itsnain, demi Allah aku telah bekerja senilai dengan pekerjaan dua orang, ya. Jadi dia bekerja itu dengan giat sekali, dengan harapan nanti mendapatkan upah juga lebih. Dia bekerja nilainya sama dengan yang dilakukan oleh dua orang. La aqulu illa dirham, aku enggak mau ngambil upahku kecuali kalau dibayar satu dirham. Yang lain berapa tadi? Setengah dirham. Saya enggak mau ngambil upahku kalau enggak dibayar satu dirham, karena saya bekerja dua kali lipat pekerjaan saya ini daripada yang lainnya. Ya karena yang perjanjiannya setengah dirham dia tidak dikasih. Akhirnya dia pergi dengan marah. Padahal apa wa taroka, dia pergi dan meninggalkan upahnya. Jadi itu sebab kenapa ada yang tidak mengambil upahnya. Kita kembali kepada hadis tadi dengan lafaz yang tersebut di dalam kitab Tarhib wa Tarhib, fa tamartu ajrah, maka aku kembangkan upahnya tadi, hatta kafarat minhul amwal, hingga menjadi banyak sekali hartanya. Banyaknya harta di sini, ya, dari setengah dirham tadi dibelikan oleh si tuan ini tadi, si juragan ini tadi dibelikan benih, ya, dibelikan benih, entah benih gandum, benih apa, almuhim benih, yang kemudian ditebar benih-benih tersebut, ya, kemudian panen dia, benih-benih tersebut, ya, tumbuh dan menjadi panenan yang cukup banyak. Kemudian setelah itu panenan tadi, ya, dibenihkan lagi dan ditumbuhkan lagi menjadi semakin banyak lagi. Terus seperti itu, kemudian setelah itu keuntungannya dibelikan berbagai macam binatang-binatang ternak. Ada dibelikan kambing, dibelikan sapi, dibelikan unta. Kemudian unta, kambing, sapi tadi berkembang biak menjadi banyak juga. Akhirnya ia menjadi harta yang melimpah. Sehingga kita bisa katakan bahwa si laki-laki tadi marah meninggalkan upahnya dalam waktu yang sangat lama, ya, mungkin bertahun-tahun, baru kemudian datang lagi. Hatta kafurat minhul amwal, sampai hartanya menjadi banyak sekali. Faja'ani ba'dahi, lantas dia datang lagi kepadaku setelah masa yang lama. Faqalani, dia berkata kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, addi ilayya ajri, tunaikan kepadaku upahku. Fakultu, maka aku katakan, kullu ma tara min ajri, semua yang kamu lihat itu adalah upah kamu. Dilihat di sana ada kambing-kambing, ya, di sana ada kandang sapi, nah, di sana lagi ada unta, itu semua untukmu, semuanya. Bahkan di situ ada budak, penggembalanya kambing itu juga milik kamu. Kullu ma tara min ajrik minal ibil wal baqar wal ghanam war raqiq, semua itu adalah upah kamu. Unta, sapi, kambing, dan budak, semuanya untuk kamu. Budak yang menjadi istilahnya penggembalanya. Faqal, maka laki-laki tadi mengatakan, ya, tadi dia minta upah satu dirham saja gak dikasih karena perjanjiannya setengah dirham. Sekarang kok malah mau diberi sebanyak itu, kan berarti seolah-olah ngejek, ya kan? Ini mau melecehkan saya lagi berarti. Ya Abdullah, la tastazi'i. Ya Abdullah, jangan kamu ngejek saya. Ya enggak mungkin, upah sebanyak itu kan enggak mungkin bagi dia. Akan tetapi kemudian si laki-laki tadi menyatakan, "Faqultu inni la astazi'u bik." Aku enggak sedang mengejek kamu. Ini serius, itu semua milik kamu. Fa'akhadahu kullahu, lantas orang tadi mengambil seluruhnya. Diambil seluruhnya. Fastaqahu, dia giring semua daripada binatang-binatang ternak tadi. Falam yatruk minhu syai'a, tidak ditinggalkan satu pun, semuanya diambil. Tidak ditinggalkan satu pun. Nah, ini memang laki-laki ini tadi, ya mungkin memang karakternya demikian. Ya. Di awal tadi dia sudah marah-marah, sudah pergi. Sekarang ya diberi keluasan seperti itu juga tidak ingat terhadap yang memberikan keluasan. Dia langsung ambil semuanya, dia tinggal pergi. Akan tetapi memang si juragan ini niatnya karena Allah SWT, dia tidak kemudian sakit hati. Oh, ini memang orang gak punya moral, gak punya akhlak, gak punya. Tidak, sama sekali. Gak mencaci, gak maki. Karena memang ikhlas. Dia memang tujuannya tidak untuk kemudian mendapat ucapan terima kasih, jazakallah khair. Tidak, sama sekali. Karena Allah SWT. Karena dia menyatakan, Allahumma in kuntu fa'atu dhalika tira'a wajhi fa'frut anna ma nahudhi. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut semata mengharapkan wajahmu, ya Allah, fa'frut anna ma nahudhi, maka selamatkan kami apa yang kami berada padanya. Fan farajatu sahrah, lantas batu tersebut pun kemudian bisa membuka. Fa'faraju yamsun, lantas mereka pun bisa keluar dan berjalan dengan selamat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nafkah ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.